الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha kuasa dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tutup langit yang sangat besar diambil di dalam genggamannya, sebagaimana yang terangkan dalam Al-Quran. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allahu Akbar secara zat. Allah Maha Besar secara zat. Diri Allah besar. ولا يحيط به علما tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang terdiri. Tidak ada Allah akan menunjukkan kepada kita Allah Maha Bisa atau segala sesuatu. Tidak ada kita mendengar Nabi Musa yang dikerjakan oleh Fir'aun. Tidak ada tempat lagi lalu Allah berlahan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah tengahnya. La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Qur'an? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha, mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, mereka bertanya, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah. Hidayah 103,4 FM.